Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, khususipun pengasuh pondok pesantren Al-Islam nggih, engkang ngutus santri-santri ini pun supados dados konsulat namine nggih, magang carane ngoten nggih, sinau teng Babu Salam nggih, Paulo Babo Slaung malah angel. Dados kita panjenengan sedaya niki kali santri-santri Al-Islam niki di carane ngoten didunungaken dateng dalanipun Allah Subhanahu wa taala, didunungno carane niku supaya napa, supaya mernah nek cara wong Jawa, sebab kadang kathah tiyang niku mboten pernah. Sebab kita panjenengan sedaya niki ajeng teng pundi kemawon, ajeng wujud napa mawon, ingkang nami menungso niku duwe hukum alam. Napa hukum alamipun? Wangsul. Wangsul teng pundi? Nggih, wangsul malih teng kampung halamanipun ingkang asli. Nah, kampung halamanipun menungso ingkang asli niku teng pundi? Nggih, teng akhirat. Nek teng mriki niki lak nameng mampir ngombe nek cara wong Jawa nggih. Transmigrasi. Nameng dolan mriki niki. Mbuh lak was gelise niku nggih wangsul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimulai lah mula supaya ora lali nek bakal mulih niku mula Gusti Allah niku tansah ngelingaken kanthi ngutus para utusan. Lah kita panjenengan sedaya niki dilalah generasi akhir dipun paringi utusan ingkang nami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sing zaman biyen awal ngoten sing di ken ngelingaken naminipun Nabi Adam. Bareng ngoten niku sing ken ngelingaken namine Nabi Idris, terus Nabi Nuh. Lah kita niki dipun ngelingaken kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ora lali nek sesuk niku mulai. Kabeh mulai, wong kampunge menungso niku mboten teng mriki, teng langit mriku. Damila sebab menungso niku mboten asli mriki. Tapi pendatang akhirat. Kancane malaikat, kancane iblis nika. Mila menungso niku yo nek wis teng mriki wong pancene utusan khusus. Nek cara Gusti Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Menungso iku pemimpin. Mula nek teng mriki wong cetakane pemimpin nggih. Nggih dicithak paling apik nggih, paling kuat. Niku menungso. Nek sing asli mriki mon mboten patek kuat. Ketoke gajah niku kuat. Tapi nek kali menungso ya tetep kalah. Singa niku ketoke paling kuat, nek kali menungso ya tetep kalah wong. Sing dicithak dadi pemimpin karo Allah niku menungso. Mula menungso niku nek wis teng mriki menangan, opo ae kalah. kayu kok bengkong, graji ya lurus, kunir kok pahit ya, tambahi merica, tambahi tumbar, isi sengak ya ne uyah, isi ra enak ya campuri bawang, kurang enak campuri persan klopo, isi kurang enak cemplungi panggang lele, menungso. Ane wedhus iku wong panjenengane mboten pemimpin, wong asli mriki mboten pendatang. Perlu suket ya langsung pangan mboten mawon. Sapi perlu napa ya langsung pangane menungso mboten, menungso niku citaan pemimpin ini ja'ilun fil ardi khalifah, pemimpin. Mula menungso niku menangan tenan. Angkasa sing kaya munu gelok apa mendunge. Gek-gek pesawat lewat wis lewat. Segara niku kayane kaya-kaya ora iso diliwati. Gek iki prau lewat menungso kok. Manuk kaya ngono pintere mabur karo menungso diplintheng ya kena. Ora kena diplintheng ya dipulut. Ora kena pulut tembak. Iwak sing ning jero banyu sak kaya ngono pintere nglangi kalih menungso ya tetep kalah. Dia tetep kalah. Ajeng nopo nek wis disetrum ya tetep kelek. Ora kena setrum dijaring, ora kena jaring diputas. Jadi menungso iki sampean iki dielingne kali Allah. Produk terbaiknya Allah niku menungso, menangan. Ra ono sing iso ngalahno. Singa niku karo menungso ya tetep kalah. Nah, kalahe menungso niku karo nopo? Meng karo situ. Karo ngantuk. Lho menungso niku kalahe meng karo ngantuk. Nek wis ngantuk ambok rokokan ya ngobong karpet. Lho menungso niku kalahe meng karo ngantuk. Ngising kok ngantuk. Lho ya nyungsep kok. Lho ngantene anyar kok ngantuk ya ora ngopo-ngopo. Padha turune ora itu. Mekti senarep tinju kok ngantuk ya. Rasida. Lah mula menungso niku diparingi hukum kali Gusti Allah. Nek isih eling dadi menungso, aja ngantukan ngono to. Mula tiang-tiang sing sanggup ngalahno ngantuke. Niku berubah menjadi orang-orang hebat. Para pemenang dunia ini rata-rata wonge ora ngantukan. Kanjeng Nabi Muhammad iso ngalahno ngantuke 15 tahun. Munggah medun Gua Khira menangan. Medun-medun dadi nabine Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iso ngalahno ngantuke 20 tahun teng padang pasir mujahadah dibimbing gurunipun namanipun Syekh Mubarak Al-Madzumi medun-medun dadi Sultanul Aulia. Sunan Kalijaga ngalahno ngantuke 3 tahun teng pinggir kali nunggoni tekene Sunan Bonang medun-medun dadi ratune wali Jawa padahal berandal loko Jaya. Mbah Cakrajaya niku 3 tahun ora turu melek maca ya hayyu ya qayyum rampung-rampung genteni Sunan Kalijaga duwe kedudukan kanthi gelar Sunan Geseng. Melek-melek wong-wong ampun. Mbah Abdul Karim Lirboyo iso gawe Lirboyo sak mono gedene. Melek isih ketenem tahun tirakat mangan uwi tok. Loh, bengi gak tau turu. Simbah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama bengi ra tau turu. Sabare 3 tahun saka hulu tekan hilir Kali Brantas ngatamke surat Kahfi terus ben bengi gak tau turu salat hajat 2 rakaat, rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Ya menangan. Ki gedhe pemanahan kandha kali jeng Sunan Kali Jaga jeng Sunan. Kula ya pengin dadi ratu. Lah kabeh wis entuk bagian Kang Mas Penjawi oleh pati. Kang Mas Joko Tingkir wis oleh pajang. Kang Mas Haryo Penangsang wis oleh jipang. Lah bagian kula pundi? Ya wis entek wong ora ana nggo napik meneh sak liyane omah setan. Omah setan sing paling etan jenengane napa? Alas Purwo ning Banyuwangi. Omah setan sing kaping pindho alas Roban ning Batang. Omah setan sing kaping telu alas Larangan Cirebon. Omah setan kaping papat alas Ketongo Ngawi. Lah omah setan sing paling terakhir sisih kidul alas Mentauk Merapi. Lah kowe arep mbubak sing endi? Pun kula mbubak Mentauk mawon. Lah nek arep mbubak Mentauk iku omah setan. Aja ngasih turu sak ngisore 20 tahun dilakoni. Mboten turu ngasih 20 tahun teng Bang Lampir Gunung Ki Idul. Lho mbubak alas Mentauk duwe anak Danang Sutawijaya ngedekno keraton Mataram. Ki Ageng Pengging pengen duwe anak sing iso nglairke ulama kali Sunan Kalijaga dikongkon melek 7 tahun teng sanding rawa pening. Lho. Metu anak Joko Tingkir dadi raja Pajang. Bahkan ana calon raja sing kepengin ora gelem dadi raja. Soale kepengin duwe anak alim lagi dadi raja. Namine Raden Bagus Arun. Kondo wong tuane aku mau dadi raja, Pak. Nek aku durung ngalim, durung duwe keturunan ngalim. Aku tak metu Pak kau keraton, metu wae. Tapi aja turu 7 tahun. Raden Bagus Harun mlaku ngetan. Mandek teng wingking pabrik gula Pagotan. Teng sanding sumur tirakat 7 tahun. Pas 27 Ramadan sumur sing dikei tirakat banyune muncrat 7 meter. Akhire rumangsa entuk Lailatul Qadar mula sumure diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampunge dikenal kanthi jeneng Kampung Sewulan, perbatasan Madiun Ponorogo. Dituruti anak wedok galake seket wong. Namine Nyi Ageng Alap. Alap. Ora ana sing wani ngrabi dirabi Raden Santri. Mboten enten sing wantun ngrabi. Lah duwe anak namine Raden Makhdum. Rabi ndi anak Raden Ma'lum. Rabi di anak Raden Tafsir Anom. Rabi di anak Raden Kolyubi. Duwe anak lanang naminipun Ilyas. Jadi ketua Departemen Agama zaman Londo teng Surabaya. Duwe anak wedok galak naminipun Nafiqah. Dinikah kali Kiai Hasyim As'ari. Duwe anak Kiai Wahid Hasyim nikah karo Nyai Solihah binti Bisri Sansuri metu anak Abdurrahman Wahid ulama dadi presiden. Nah, tiyang rumiyin eling nek menungso. Teng Jogja ana wong wedok ora pati pinter, ting duwe cita-cita pengen duwe anak dadi raja jenenge Nyai Sukirah padahal dudu raja. Akhire melek sangang wulan karo lulus-lulus weteng ya Allah pengin di anak dadi raja. Turuti Gusti Allah metu anak lanang kriting jembluk putih jenenge Soeharto dadi presiden 32 tahun. Lha wong nek kuat melek. Mula mbambahi dhewe mbiyen senjatane iku melek. Wong menungso nyenengi cah wedok sing paling ayu sak selaung kok ditolak. Tiang biyen melek. Mlebu masjid nek santri maca ya Rahmanu ya Rahim. Nek ora santri golek wit gedhe maca nek sunama teka jiajiku jaranku goyang. Angger melek e kuat. I love you. Duh. Tiang rumiyen. Mbah-mbah dhewe biyen ora pati pinter bodho, Bu. Bodho. Tapi meleke kuat-kuat isone nameng semelah Rahman Rahim tapi untu loro didoni cuh ngono ya waras. Lah saiki bareng wong kok turu-turu ngono bismillahirrahmanirrahim cuh ngono ya basin tok. Biyen senjatane si ibu-ibu niku nameng lokuwala-wala kuat to bayi urung lahir brul metu. Lho mula wong biyen kuat-kuat Ponorogo gudange wong kuat. Melek kuat-kuat. Saka panaraka ana tombak sing tekan sakniki wong sak donya ora ana sing ngerti. Gawene piye jenengane tombak baru klin baru klinding. Gaenan panaraka. Nuklir aktif di ujung tombak. Apa sing iso gawe? Biyen kuat-kuat reok panaraka. Lho, ampan sembrono ya. Panaraka kuat. Lah wong biyen petuk singa, singane mlayu. Saiki begitu wong wis turu-turu aja meneh kok petuk singa. Petuk mlinjo niku wedi jane. Engko Pak mlinjo ora. Apa Kang? Samurat aku. Petuk sate wedi. Apa-apa wae. Wedi. Jadi kok menungso. Lha mula wong niku nek isih ngerti rahasia ngoten niku, bahkan wong golek nomor niku mau melek ngoten. Nomere metu. Lah, rumus kehidupan ini diajarke kali Quran. Napa pelajarane? Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Awan dinggo melek, bengi dinggo turu, tapi jatah turu dijaluk karo Gusti Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Di antara malam niku melek tahajud mujahadah bejo sira. Lah kenapa sekarang kualitas manusia niki tambah turun, tambah elek, tambah kaya telek. Lho mangan pitik-pitike pilek menungsone mati iki piye? Kit kapan yuk menungso kalah karo pitik? Kenek flu burung lho rae piye? Menungso saiki mangan sego wedi. Nah, sejak kapan sejak menungso kehilangan dasar dadi menungso? Mula nek wis kena penyakit lara ora iso didandani, mlebu rumah sakit karo dokter ya dikongkon tirakat. Lha niku. Lha niku sebab awak dhewe menungso. Menungso niku paling kuat ya paling apik. Irung menungso ya paling apik. Lambene menungso paling apik nek dibanding lambe wedhus ya apik lambe menungso. Lambe wedhus munine mek loro mek mbek eek karo mbok uuk. Nek lesu mek eek, nek pengin rabi mbak uuk, niku lambe wedhus. Nek lambe menungso apa ae iso ditirokno. Bahkan ora muni iso omong lambe menungso saking apike. Ngecek ya. Muni omong. Munggo. Nduk ene iki ya menungso. Apa itu akeh temen? Ya Allah. Ana apa karine? Ana larutan penyegar ini. Kula niku patek, mboten patek seneng kula nek disuguh penyegar karo pokari niku. Soale niki minuman suudon. Pokari niku disuguhno kiai iki rumangsane kiai iki kurang cairan. Ini larutan penyegar ini rumah sana kiai ini panas dalam. Orang-orang pemuda ada suku seprit mangkel kula. Rumah sana kiai ini kembung. Oke. Alon-alon paling kuat, paling apik. Dari paling apik menungso ini. Itu nenten sing lambene apik, ora iso muni omong loh. Ngomong tangane menungso paling apik iso nyekel iso wasanane iso ngene bahkan ora muni omong tangan menungso niku ora muni padahal ora ono suarane. Nah tapi sebab menungso niku mboten asli mriki. Mula ada saatnya harus kembali. Nek cara Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Lah ya nuri kare maune apik suwe-suwe elek. Niku iku mesti menungso zahiron wa batinan. Cara zahir maune apik suwe-suwe elek. Lahir brejeli pipine apike kaya ngono. Sampai kabeh wong pengin ngambung. Tapi ku nek wis tuwek kok mbok ditokno ngene ora ono wong arep. Nyoh-nyoh ambungen aku ya mawon. Cilik niku didulang, dilus-lus, dituntun nggih. Gedhe ora ono sing nuntun. Cilik omong sak omong dinteni, meng muni atah-atah ngono wong senenge ya Allah. Begitu tuwek kok kaki ana omong, ya mangkelno wong. Wong menungso kok dadi elek. Ora mek zahir tok batin niki ya suwe-suwe ya dadi elek. Maune apik, suwe-suwe ya elek. Urung di bojo, pengin duwe bojo, apik entuk. Begitu wis entuk bojo, ya pengin salin nang menungso kok. Enggih niku. Dadi ora mung jabone tok. Jerone niku ya ora suwe. Nang omah krungu adzan, pengin sembahyang. Begitu sembahyang, imame kok rada kesuwen. Nesu pengenmu mulai menungso kok kaya ngeten niku nang omah pengen ngaji begitu tekan nggon ngaji ya pengen mulai wong menungso mula kula ora gumun lungone apik mulihe elek wong karo nesu lah ngajine suwe tenan mulai lho niku menungso kula ora gumun pertama pacaran apik suwe-suwe iya mangkel kodoh mawon mula orang yang jobone tok sing suwe-suwe dadi elek jerone ya dadi elek pengen tuku sepeda ontel begitu duwe sepeda ontel pengen dikuak pengen ganti sepeda mau motor duwe pacar maune diuper-uper sampe njengking begitu kenek pengen ganti liyane udah menungso kok manjene ngoten niku wis menungso. Kowe pengin dadi banser. Begitu wis dadi banser, pengel ngene, pengin leren. Pengin sekolah. Begitu wis sekolah, pengin prei. Haiku menungso. Sumaradatna asfala safilin. Dadi ku, lha mula kabeh ngono iku. Nah, illal ladzina amanu wa amilusso lihat kejaba wong iman tur kelakuane apik. Wong niku nek iman tur kelakuane apik ora dadi elek senajan zahir elek. Para kiai sepuh niku nggih. Cilik niku diambung-ambung tekan tuwek ya diambung ambung. Cilik ra iso mangan didulang tekan sepuh digawakno panganan. Cili omong sa omong dinteni tekan sepuh omong sa omong dientos entosi cili omai rame tekan sepuh omai rame lah mula kita panjenengan sedaya niki nggih ayo latihan dadi wong iman. Nah wong iman niku ana tingkatane iman sing paling gampang karo iman sing paling angel. Iman sing paling gampang niku ya amanu niku. Lah iman sing angel niku napa? Amiluso lihat. Nah niku sing angel nek name mulo kiai-kiai niku anggere ana wong mesti diulang iman lambene sik. Kelompokno yo latihan lambe iman. Mulo lambene dijak nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah ngulang lambe tok sing ra ana balunge niku mawon kadang angel. Diulang ya Allah metune ya Allah. Ana sing ya Allah. Ana sing ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lambe sing gak ana balunge wae ulangane ya. Angel. Apa maneh ngulang amiluso lihat sampai lambe kelakuane apik. Beriku angel. Mula kadang kali para kiai nek diulang iman dikelumpukno, dilungguhno terus sekalian latihan ya Allah, ya Allah, ya Allah diulang lambine. terus diulang motone supaya motone dadi ya apik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Turu. Mungkin wis matane diulang terus ngulang sikil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala yong kringing, kringingan. Mungkin wis sikile diulang terus bokonge, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus bokonge panas ya yong. Lah kok nek wis bokonge diulang terus ganti diulang nopo ati? Atine sebab angger muni ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suwene lho. Lah niki, mila kurikulume para ulama ngoten niku kabeh harapane nopo? Iman niki sumrambah dadi kelakuan apik. Nek wis lulus iku lambene apik. Weruh apa munine masya Allah. Matane weruh apa subhanallah. Kupinge krungu apa masya Allah. Sikil pecak telek subhanallah. Mula wong nek wis atine apik, kabeh dadi apik, bahkan delok pitik munggah masjid mawon weruh apik. Ono pitik munggah masjid alhamdulillah. Ya Allah, santriku engko iso praktek thaharah ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid. Lah nek ra ono pitik ngising ning dhuwur masjid, apa santri iso praktek thaharah ning dhuwur masjid? Ya ora iso, wong kiai niku ora oleh nggawa telek munggah Mas masjid. Tapi nek sing nggawa telek niku pitik ora apa? Apa? Lho alhamdulillah. Bojo ngorok ya alhamdulillah tanpa ditiliki sik ngerti nek bojone sik urip lho kan matur nuwun. Jadi ngaten iki lho mula amanu wa amilu sholihat. Jadi ku mula teng pundi mawon bahkan Kanjeng Nabi sing diulangno ya nameng niku nameng amanu wa amilu sholihat. Cuma awak dhewe kadang ora patek waspada. Mboten waspadane teng pundi? Mboten waspadane nek ngulang aman wa amilus sholihat niku aja lali karo laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aja lali. Lah kok aja lali? Sebab ahsani taqwim niku mboten padha. Ahsani taqwim niku mboten sami, ahsani taqwim niku beda. Beda bentuk paling apik niku mboten padha menungso niku. Nek ahsani taqwim teng Arab ya wayu kan ganteng ngirunge bangir mbah bangir. Lah nek ahsani taqwim sing teng Eropa siji matek gedhe dhuwur rambute ya abang. Nek sing teng Afrika siji malih ireng-ireng gosong kaya kopi go goreng. Sing teng Cina tembem-tembem pipine kaya apem. Lah sing teng Indonesia aksane takwim ya ngeten iki cilik-cilik pesek-pesek rembes rembes. Lah cara ngulange ya siji. Lah niku mula sebab aksane takwim niku beda-beda. Mula Kanjeng Nabi sebagai nabi terakhir niki wis petuk aksane takwim sing beda beda. Nek Nabi Adam niku petuk aksane takwim lagi sak jenis sak kampung. Nabi Nuh lagi sak suku petuke. Nabi Idris sak suku, Nabi Lut sak suku, Nabi Ibrahim lagi sak negara Mesir. Nabi Musa lagi sak negara Mesir, Nabi Sulaiman lagi sak negara Filis. Tin sing diulang wonge po padha. Lah Nabi Muhammad niki sing diulang wis ora apa padha. Wis punya bangsa yang berbeda-beda, punya suku yang berbeda-beda. Tur pangkate nabi niku wis rahmatal lil alamin. Dadi ku mula Kanjeng Nabi diulang nopo kanthi sumpah pelajaran watini wa zaitun wa purisini nawa hadzal baladil amin. Watin niku simbol perjuangane Nabi Nuh disimbolke kali buah tin. Wazaitun simbol perjuangannya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinina simbol perjuangannya Nabi Musa. Lah nek Nabi Muhammad disimbolke nopo? Wahadal baladil amin. Dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Mula Kanjeng Nabi Muhammad ditugasi Gusti Allah membentuk baladil amin. Lha mula Kanjeng Nabi ngulang amanu wa amilus solihat tetep ora lali karo bentuk baladil amin. Mula Kanjeng Nabi wong zaman Nabi wis beda-beda. Mula nek kepengin aman ya beda-beda ora apa-apa ning dadekke siji ana sing beda agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Gitu. Ana suku Quraisy, ana Bani Kunaika, ana Bani Nadir, ana Bani Quraidah. Lah niku teng zaman Nabi yang pada Nabi sebelumnya urung ana. Yahudi ini kurung ada saat durungnya Nabi Musa. Nasrani durung ada saat durungnya Nabi Isa. Tapi zaman Nabi Muhammad wis ana kabeh. Lah Nabi Muhammad ditugaskan gawe Islam. Tapi nek gawe Islam ya aja lali rukunno yang berbeda-beda biar terbentuk baladil amin. Mula Kanjeng Nabi merukunkan itu semua dengan kesepakatan namanya Piagam Madinah. Lho mula ya ning kono rukun kabeh. Islam tetap diulang sing beda dadekke siji. Ora kok ya sing beda iki diilangi ora. Mula sampai sebab ora iso ilang, mula lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'ma loko akhirnya tadi lemula Kanjeng Nabi ngulang aman wa amilu sholihat ya orang yuk kuabe digebuki kok kan tadi muslim ya ora. Silahkan hidup bersama negara muslim, bersama bangsa muslim ning ayo sing rukun. Lemula masyarakat Madinah niku percontohan kerukunan beda agama, beda suku, beda bangsa karena pakai Piagam Madinah. Nah, dengan cara Nabi Muhammad ngurusi wong Islam, dene sing ora iso ya dijarno dijak urip bareng. Bahkan Yahudi Nasrani tetep oleh dongane Kanjeng Nabi, kama sallallahi ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah niki lah. Lah mila akhire niki sehingga pola perbedaan dalam persamaan kayak begini. Niki mumpuni di Arab dibangun Rasulullah. Dan Rasulullah sampai sedo di Arab membentuk sebuah bangsa yang aman. Ora paten-patenan tak rukun. Lah terus piye ceritane? Kita ini di belahan bumi Indo Nisa sing aksani takwi mepesek-pesek rembes. Yang punya jarak dengan Rasulullah sepanjang 10 jam naik pesawat dan punya jarak 1400 tahun. Kok yonjo awak dhewe kebagian ulangan aman wa amilu sholihat teko Kanjeng Nabi. Lah iki. Wong Nabi ya ora tahu tekan pono rogo, kok iso terus ulangan amanu wa amilu sholihat petuk aksani takwim sing pesek. Padahal ulangan amanu wa amilu sholihat Nabi niku mboten petuk amanu wa mboten petuk aksani takwim sing teng Afrika. Padahal mek ngelompat Mesir Afrika ora kebagian amanu wa amilu sholihat. Eropa namanya ngelompati Maroko, ngelewati kuto namanya pun Casablanca, ngelewati kuto namanya pun Tanger, mboten kebagian. Lho kok awak dhewe sing nang kene wis delesep ngene kok isih komanan. Iki biyen critane kepiye? Ini yang mesti kita pelajari. Duh kan ngono nggih. Lah niki sing tiyang niki sakniki kathah sing lali. Sehingga sakniki kathah tiyang ngajar aman wa amil sholihat kanggone wong Indonesia pengen dipadakno persis karo sing tenggene Kanjeng Nabi. Lho mula Islam sakniki kathah dadi perkara niki. Lah insyaallah nek pesantren mbok mboten. Tapi di luar pesantren sekarang lali ngulang amanu wa amilu sholihat lali karo laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim sing perbedaannya ada di Indonesia. Sehingga karena lali ni aksani taqwim niku ana Indonesia padake karo sing teng ngriko maka tidak tercipta baladil amin, malah cenderung ngerusui negara, ngerusui bangsa, bahkan dadi teroris. Lho iki sebabe apa? Lho kan niku, yo. Yo ngeten niki. Lah nabi niku nameng teng mriko teng Arab. Terus Islam pertama digawa sinten medalke ngarap niku? Nggih dibeto kali Sayyidina Ali mantunipun Kanjeng Nabi langsung sepupunipun entuk putrinipun naminipun Siti Fatimah. Digawa teng muni teng Basrah. Basrah itu negeri Persia. Persia niku mboten wong Islam. Negeri Persia adalah negeri penyembah api. Agaminipun namine Majusi. Bagaimana Islam waktu niku dibeto ketemu karo wong Majusi? Sayyidina Ali tidak ribut masalah agama tapi menunjukkan perilaku yang baik. Sampai tiang Majusi niku tertarik. Kok iso ya ana wong kok apike kaya ngene, beda agama kok ya trimo. Dagange apik, karo tangga apik. Sampai akhirnya Raja Rustam, Raja Persia niku kepingin mek mantu putrane Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Husain dipek mantu kali Raja Persia. Pernikahan niku nglairaken Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah sebab mek mantu wong Islam, akhirnya suwe-suwe meh luwes Islam. Sebab Raja Persia niki Majusi, begitu melu Islam boten nyembah api, akhirnya api ini ora disembah. Lah tiyang Persia nyembah api niku ngangge bangunan dhuwur, teng dhuwur bangunan niku dikeki geni, bangunane naminipun manara. Begitu apine diguwak, manarane digeleng arep masjid. Lho, masjid ana manarane kok apik. Akhire kabeh wong pengin bangun manara tekan Ponorogo jenenge menara. Tuyo. Lah iki sampean aja ngantuk iki soalé niki sing sampean cek kudu ro. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin putranipun Sayyidina Husain, ketika Sayyidina Husain wangsul teng Makkah, teng Madinah malah ribut, mula akhire Sayyidina Ali Zainal Abidin mboten wangsul teng Makkah. Mboten wangsul teng Madinah, tapi pindah ngadoh nggih timbangane ribut. Paten-patenan lunga. Duwe anak naminipun Sayyid Muhammad Baqir, tambah adoh kok Arab. Sayyid Muhammad Baqir duwe anak naminipun Sayyid Ja'far Shodiq, tambah adoh. Sayyid Ja'far Shodiq duwe anak naminipun Sayyid Ali Uroiti, tambah adoh kok Arab surane. Nggowo Islam metu. Sayyid Ali Uroiti duwe anak Sayyid Muhammad, tambah adoh. Dua anak Sayyid Ubaidillah, tambah toh. Di anak Sayyid Aisyah Naqib, tambah toh. Di anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah toh. Di anak Sayyid Alwi, tambah toh. Di anak Sayyid Muhammad, di anak Sayyid Alwi, tambah toh. Di anak Sayyid Ali Khaliq Qosam, tambah tebi. Dua anak namini pun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah toh. Dua anak namini pun Sayyid Alawi Amil Faqih, tambah toh. Dua anak namini pun Sayyid dua anak Sayyid Abdul Malik pindah Mongolia. Lah dua anak Sayyid Ahmad Jalaluddin diundang Rojo Campa mriki ken ngrukun ki keraton Campa kali keraton Anam. akhirnya dipek mantu. Lah duwe anak namine Sayyid Muhammad pindah Pase. Lah teng Pase duwe anak namine pun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir medun teng tanah Jawa. Ilat Jawa nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir angel. Mulane dadi Syekh Jumadil Kubro. Orang duwe alibak tak duwene ana cara caraka. Lah Syekh Jumadil Kubro duwe anak nami Ibrahim pindah Palang Tuban dikenal kanthi jeneng Ibrahim Asmoro Kondi. Duwe anak Raden Rohmat Sunan Ngam Pel pindah Surabaya. Sing duwe tugas napa ngislamke Mojo Pahit. Iki ya. Engko cek tok sampean iki dadi wong pesantren iki cek ero. Lah begitu petuk bangsa kene kaget lho. Ternyata bangsa ini sudah punya agama. Arab tidak wahi dangge Islam wis duwe Hindu. Bahkan Hindunya terkuat di dunia. Buktine nopo? Tiang Hindu bangun keraton jenengane Majapahit. Sadurunge Majapahit Hindu bangun keraton Singosari. Sadurunge Singosari bangun keraton Mataram gawe langgar gedene sak Borobudur, sak gedhe Prambanan. Artinya peradaban sangat besar dan maju. Singosari sebagai sebuah kerajaan Hindu Buddha menaklukkan 2/3 dunia. Kertanegara mengalahkan Mongolia. Loh, ojo sembrono utusane mriki namine Menci ketok kupingi kali kertanegara. Sudah menjadi bangsa ketika Islam datang dan dilalah bangsa niku rukun. Islam teko niku wis ora ana ribut bab agama. Wong Majapahit niku wis rukun antarane Hindu kali Buddha. Sebab Hindu Buddha niku sadurunge ketekan Islam wis tau paten-patenan kakak adik bubar niku rebutan bener mlebu swarga. Wangsa Sanjaya kali wangsa Syailendra perang rebutan Hindu kali Buddha. Wangsa Sanjaya nggih niku enten rajane namine Panukuh. Wangsa Syailendra duwe raja jenengane Garung utawa Smaratungga. Wangsane Syailendra paten-patenan iki Hindu. Sing Sanjaya niku Hindu Siwa, nek sing Smaratungga niki Buddha. Tau wawur paten-patenan di Jawa Tengah. Sampai akhirnya dirukunke kali Rakai Pikatan. Wong Hindu rabi kali anake wong Buddha, anak Smaratungga ingkang nami Pramodawardhani. Akhirnya mbangun Borobudur. Sing Hindu kali Rakai Pikatan gawe ke candi Prambanan. Mula ben ora baleni paten-patenan antar agama, mila terus pindah Singosari Hindu Buddha rukun. Cek tambah rukun zaman Majapahit gawe ke kitab sing politik negara Kertagama, sing sosial Sutaso Soma. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Dadi sadurunge Islam teko wong mriki niku antar agama niku wis rukun. Mula nek sakniki ana banser jaga gereja niku bagian dari kerukunan asli bangsa Indonesia. Aja mbok ributno. Nek wong Arab lagi diajari lakum dinukum waliyadin tapi isi gelut, tapi teng mriki lakum dinukum waliyadine wis rukun. Bahkan selamat Natal wis rukun. Ora kaya wong kono selamat Natal ngono iku bingung wong ra ono ngono. Lho. Sing kaya ngene iki kok dipahami. Lah Islam dugi mriki niki petuk bangsa sing wis mapan. Islam lebet Eropa niku mboten petuk bangsa yang mapan. Eropa di abad ke-8. Islam merebut teng Afrika ketemu hutan belantara. Lah Islam mlebu teng mriki petuk peradaban yang sangat maju. Universitas terbesar dunia ada di Indonesia namanya Nalanda, sampean bayangno. Wong kene diceritani swarga banyune mili ora patek seneng wong teng kampung mriki kathah banyu mili. Diceritani buah-buahan wong Indonesia ora pati tertarik wong ning sawah ciplukan mawon kathah. Apa ndak susah sampean bayangno bagaimana mengajarkan? Sementara dikei rambu-rambu, jangan sampai kalau mengajarkan amanu wa amilus solihat merusak sebuah bangsa sehingga tidak terjadi baladil amin. Piye carane? Lha mula nek ana wong saiki kula niku kadang gumun. Ana wong sing ora ngerti bangsane, apa-apa salah, apa-apa keliru, duwe tumpeng salah, duwe tahlil salah, duwe Yasin salah, duwe Pancasila salah, duwe merah putih salah, ra duwe jenggot salah, ora cingkrang salah. Niki wong anyar niki. Asli bukan Islam yang tumbuh yang dari awal ada di Indonesia. Niki jalur jobo niki, jalur Wahabi, jalur Najd. Lah sing teng mriki niku wau jalur ndak dalam jalur keluarga Rasulullah, maka banyak sekali amalia-amalia sing wong Jawa jobo rapati paham. Sing ngerti wong dalam ya wong dalam tok. Mula sampean aja gumun nek wong jobo niku rapati ngerti. Mulutan ya ora tau ngerti wong ado. Zikir bar salat ya ora tau ngerti wong ora tau petukna. Nabi wong-wong ado. Berarti ku tok, wong niku jalur saking Najd, jalure Muhammad bin Abdul Wahhab sing nulis tahun sekitar tahun 700-an, nulis kitab Kasfus Subhatil Khaliqil Ardi Was Samawat. Mula jalur Najd niku kocluk soalnya ora patek ngerti kehidupan Rasulullah. Ono perang dirukono karo Sayyidina Ali. Sebab Al-Qur'an ngendikake wa impo ifatan minal mukminina qatalu, ngono ya dianggap salah kali Abdurrahman bin Muljam wong Najd, maka dipateni jenenge Sayyidina Ali. Lho iki sampeyan aja gumun. Niki jalur luar. Nek jalur luar niku teng pundi mawon butuhe niku buku petunjuk karo plang. Nek ra ana plange ra wani lunga wong wong wedi kesasar. Nah nek wong dalem niku mbok telesep-telesep lak ya ro. Kula wong rapati weruh dalan mriki ngangge GPS. Nah mula kata sakniki dalile apa? Dalile apa? Karena ra ngerti deh. Dia tidak datang bersama jalur dalem tapi datang dari jalur luar. Lah sing dugi mriki niki jalur dalem ngerti zaman semono ngedepi maca pait piye. Diunekke Allah wis duwe sang yang menang. Ini bagaimana mengajar Islam dalam situasi seperti ini? Negosiasi budaya, negosiasi peradaban. Ndak mudah. Pilkada iki lho ngejak wong pinter iku angel. Ini ngejak wong bodoh sarimi sak kerdus beres wis. Pilkada niku. Ngejak agama Islam terhadap orang yang sudah pinter sebenarnya susah zaman semono. Niku lho. Milo akhirnya para wali menggunakan cara jangan sampai mengajarkan amanu wa amilu sholihat dengan aksani takwim seperti ini membentur baladil amin. Yo ra iso. Nabi tiang Arab, mriki tiang Indonesia. Urusan sunnah mboten iso padha. Tiang Arab rasnya Semit, bangsanya Arya. Tiang mriki bangsa Indonesia rasnya mungu, mongoloid. Urusan jenggot wis mboten padha. Ras Semit duwe jenggot, ras mongoloid ra duwe jenggot, maka tidak pernah ada sejarah keributan jenggot di Indonesia. Baru akhir-akhir niki wong pekok-pekok ra ngerti urusan ribut perkara jenggot mbateni lengo Firdaus. Para wali datang ke sini tidak ribut masalah sunnah makan. Sebab sunnah makan pakai tiga jari ini ku teng Arab berlaku. Sing didahar kurma karo roti. Lah teng riki soto. maka tidak ada keributan urusan makan tiga jari. Kurbane Nabi unta, teng mriki mboten enten unta, lairi sapi karo kebo. Meksa kurban unta dicekel polisi sampean wong nyolong untane kebun binatang. Perempuan di Arab penuh dengan pakaian berjubah, mripate tutupi supaya gak kelilipan. Tanah era resik. Kalau itu dipraktekkan teng Ponorogo, ora sida tandur, ora sida derep. Prai. Loh ini perbedaan bangsa. Loh mangkane para ulama awal dengan penuh kejernihan, ya wis wong kene urung ngerti Allah, ngertine pangeran. Mula terus Allah menggunakan bahasa pangeran. Syaikhun ustadzun urung kenal wong zaman semono, ngertine kiai. Mula akhire ya wis syaikhun ustadzun jenengke kiai dum-duman karo kebo kiai selamat, dum-duman karo tombak kiai pleret. Telmidun muridun urung kenal, kenale sahastri utawa santri. Mula gotaane sahastri utawa santri jenengane pesantren. Jadi pesantren di Indonesia ini bukan lembaga pendidikan semata-mata, tapi pesantren adalah mozaik peradaban Islam yang ada di Indonesia. Mula nek sampean pengen selamat nganggo Islam teng Indonesia, ojo ninggal pesantren. Sebab pesantren adalah hasil pertemuan budaya bangsa yang berbeda antara bangsa Arab dengan bangsa Indonesia. Diulang sholat, ngerti nih sembah yang dikandani musola, ngerti nih langgar. Seiring perjalanan waktu, ternyata kita yang menang. Biyen kiai bareng karo kiai pleret, saiki kiai pleret wong wis lali, ngerti nih kiai iki is Islam. Biyen sembayang iku macem-macem, saiki ngerti nih sembayang niku neng musola. Biyen sanggar ngerti nih saiki musola. Lho, mulo 1923 teng Padangan ngedekno masjid, tekan saiki jenenge tesih Sanggar Pamujan ing Allah. Lah iku, lha mulo zaman semonten butuh strategi kebudayaan yang sangat bagus. Diulang ngaji angel senengane ndelok wayang. Mulo Sunan Ngampel goleki sinten, goleki Sungging Prabang Koro, soale nek gambar wayang niku ora oleh. Zaman semonten gambar tesih haramun jiddan. Mula terus akhir kokon gawe kaya kartun nika. Lah Sungging Prabang Koro ndamelke wayang sesuai pesenane Sunan Ampel, Sunan Bonang. Termasuk akhir didandani kali Sunan Kalijaga zaman Ki Ageng Telingsing murid Sungging Prabang Koro. Mula natah gambar wayang jenenge Nyungging. Lho ya. Bareng dilakokno wayang. Iki piye carane mindah wong Hindu nang Islam? Mula samir ala khairin fatruk anil bego, cepet nglakoni apik ninggal sing elek. Mula antarane wayang Jawa kali wayang Hindu diseseli lakon Semar Gareng Petruk Bagong. Samir niku dadi Semar, khairin dadi Gareng, fatruk dadi Petruk, bago dadi Bagong. Teng Mahabharata ya ora ana, teng Ramayana ya ora ana. Tapi sekali Semar munggah kayangan ngentut, sak kraton kayangan bubar dintuti Semar. Lho sampean delok Sunan Kalijaga gawe lan Bonang. Terus dilakokke Jamus Kalima Sada Puntadewa pemimpin Pandhawa sampurna balik nang swarga sebab cekelan Jamus Kalima Sada. Akhire sing Hindu, sing wong biasa pengin njaluk diulang kaya Puntadewa ben sampurna mlebu swarga. Mula teko tenggen Sunan Kalijaga. Begitu teko terus dikongkon adus tobat mlebu Islam, terus kongkon wudu. ngulang wudu, ngulang jinabat mboten gampang. Kali para wali dikongkon nyemplung, mula terus enten kungkum. Cara kitab Fathul Muin, sapa sing wis nyemplung wudune wis oleh. Nah ya, padine belajar alus. Mula nek sampean ro kok wayang iki kondi saka kono. Apakah dulu Hindu? Iya, ning Hindu beber ketoku kulit. Nah, akhirnya begitu bar nyemplung dikongkon maju. Ya wis kono, ana golek pengampunane Gusti Allah, kon lewat plengkungan Ghafura, tekan sakniki mlengkung nggon lewat jenenge Gapura. Terus diulangi, Kang. Apa-apa iki nek dadi apik iku sebab anane ta tangan. Jahe tutuk tangan dadi wedang, klopo parut tangan dadi santen, kayu ditoto tangan dadi gedhek. Lah mulo nek kepengin dadi apik contonen ta tangan. Tangan iki sing apik dhewe jempol. Jempol iku ora raneti, jempol iki netral, ora iso milih ora milih ya wis jempol iki. Mulo nek kepengin dadi jempol paling apik aja lali jentik iki maknane jotak-atik barange liyan, aja nyolongan. Mboten langsung dijujuk asyariku asyariqatu faqtu aidiyauma. Hadis law anna Fatimah binti syaraqat laqattu yadah. Mboten meng jentik ngono tok, jotak-atik barange liyan. Iki tak jenengke jentik soalnya nggo nginjen silite pitik ngono. Iki jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai. Iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Ngono tok nek mulang. Nek ana manten Islam supaya ora padu ngarepe omah kon ngenehi cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, sampean wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gek ndang mlebu. Dalam setiap perjuangan santri lunga digawani pacul. Wesine dijenengke pacul nggo ngipatke barang kang muncul. Nek ngipatke barang kang muncul berjuang aja lali obahe awak. Mula kolongane pacul jenenge bawa. Lah nek wis ana obahe awak aja lali ndonga ning pangeran, mula kayu sing mbok cekel ngadeg jenenge doran. Niki lah pelajaran wali. No. Lah di antara pelajaran yang paling sulit niku ngulangi wong Jawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngulangi mati iki lho pelajaran paling angel. Nek wong Hindu niku mati urip meneh reinkarnasi, nek Islam niku mati bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula supaya wong Jawa paham innalillahi dijawake urip aja lali sangkan paraning dumat di sing muni semar. Lah supaya ora lali sangkan paraning dumadi digo strategi napa ben ora lali. Mula wong Jawa niki gekke tembang. Soale wong Jawa niku nek diulangake tetembangan niku gampang eling. Soale wong Jawa niku hobine nembang, hobine nyanyi. Weruh mentok nyanyi tok, mentok tak kandhani weruh mentok nyanyi. Meru lintang yening tawang ana lintang cayu nembang. Kita meru semut-semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Bojo minggat nang Bali Osri nembang. Lu sampai wong Jawa niku meru silit mawon nembang. Demok silit kudi kena yo kan. Lu nembang wong Jawa niku. Loh, maka konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lali sangkan paraning dumadi dadoske tembang jenenge macapat. Macapat niku napa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa medhun ngalam donya manggon jero raga. Menungso niku dasare king akhirat wujudipun nyawa medhun alam donya manggon jero raga. Nah raga niku gawean slaung ngoten lho. Wong tuwane mangan mongan mangan mongan mangan metu dadi uyuh, metu dadi umbel, metu dadi taek. ana sing disimpen namine nutfah saripatine niku. Nutfahe bapak, nutfahe ibu dadekke siji. Pateni lampune. Mangke dititipke rahime ibu telung wulan dadi segumpal darah, petang wulan dadi segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diceluk dul medun nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum, milali urane aku pangeranmu jare Gusti Allah. Nyawa niku jawab qalu bala syahid nggih ya Allah. Kula dadi seksi panjenengan Gusti Allah. Fanfukhur ruh, maka ditiup ruhani itu ke dalam daging, akhirnya dagingnya urip. Wong dikei nyawa emplek-emplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, tukuli ram, rambut sangang ulan metu. Begitu metu proses kesingisasi rampung. Ngoten lho, nyawane manggon jero raga, begitu metu sing ketok bungkus ragane lah bungkus tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek. Sing gawe bagus metune bagus, sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe wayu karo ganteng lah metune kaya kula ngeten iki. Lah nyawa medun kancane papat, sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli jin korin kali hafadzah. Wong Jawa mahamine angel, mula kali para wali jenenge dulur papat limo pancer. Lah mula pancer niki butuh apa-apa iso nganggo kiwa nganggo tengen pengen bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahmanu ya Rahim, nek nganggo kiwa sunama teka jiajiku jaran go goyang. Pengen rusak nek dalan tengen dulur tengen la haula wala quwata illa billah, nek sing kiwa sunama teka jiajiku Bandung Bondo Woso. Pengen sugih nek jalur tengen ya fataku ya Razzaq salat duha, nek jalur kiwa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi mulih ya sugih padha mawon. Lah mula kiai kali dukun niku padha bentirakate kuat ya dongane man mandi kiai dukun sami tirakate kuat dongane mandi. Takok pitik ilang nang kiai ya ketemu, takok dukun sing ra tau wadus ya ketemu padha. Wong padha padange kok, cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok. Kobong mek ngono to. Golek pitik ilang nganggo sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ketemu ning sentolope utu blarak entek kok. Kobong cara kitab Ihya niku bedane nar karo nur ya ning ngono iku. Ya. Lah mula lakone menungso niki gekke tembang maca pat kang kawitan Mas Kumam. Bang, napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun ngalam do. Dunyo nyawa medun sambut ngapati mitoni, rogone sambut imunisa sasi. Niki Mas Kumambang. Nek wis Mas Kumambang medun nyawa tembange mijil bakal mijil lahir lanang lahir we edok. Nek lanang wedhus loro akikah, nek wedok siji. Nek wis bar tembange mijil menungso kesusul tembang kinan di cili-cili sangonono kanti agomo kanti akhlak diwulanga ngaji lebokno TPQ TPA lebokno madrasa wayahe sangoni kanti agomo kanti akhlak ora gelem ngaji sadu. Bocah cilik ora gelem ngaji jewer kupinge nangis tapuk lambene. Wayang ngaji kok mancing cuklek pancinge isih ngeyel disat kaline. Kudu keras nek bocah cilik wayahe mlebu pendidikan. Anake sampean sing dituntun cilik-cilik ngoten niku ora entuk sembrono. Wayang ngaji kok sepedan guwak sepedae. Ngono tapuk-tapuk wayahe iki nanti. Ibarate santen apa ibarate klopo wayahe ditokno santen, santene ya kudu dipelathoki barang, diparut, diperes. Mula nek wayah semono diulang ngaji kok ngeyel jewer kupinge padha karo diplathok kulite klopo. Wong tuane ra trimo tapuk sisan sak wong tuane. Nggawa aparat tapuk sisan niku lho, ora iso sembrono awak dhewe. Iku ki nanti, kudu keras sampean. Bocah semono-mono iki ora kena disembranani. Tapuk-tapuk wayah ngaji kok mulai uncalno jero ikun sekolahan. Soalnya awak dhewe ora keras, bocah-bocah sakmono niku mangke kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara, ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa coklat rak nek diulang. Apa meneh nek bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar bangun rumah tangga kesusul tembang dandangku gula dandang niku pahit gula le legi merasakan manis pahitnya kehidupan. Bojone bagus ganteng duwite akeh. Yo legi uripe. Tapi nek wis rupane elek ra tau nduwe duit jenengane ngramal togel pahit niku oleh dandang. Lah manis pahitnya kehidupan niku mboten suwe engko menungso kesusul tembang durma. Endi dharma baktine uripmu? Gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Lah wae menungso apa? Mana harta yang kamu sumbangkan? Mana ilmu yang kamu berikan? Mana harta yang kamu dharma bakti? Endi nek ora nang berdharma bakti hati-hati yo. Menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur, tato naga mangap ning dada wis mengkeret dadi gambar cacing. Lho iki wis mungkur, nang mlebu masjid. Ora nang mlebu masjid hati-hati. Strakitang setahun pisan riyoyo. Nggih, nek nang mlebu masjid menungso kesusul tembang megat, roh copot rogo sak sukma. Nek terakhir tembangi pucung menungso dipocong sluku-sluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenengi buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir takoni meneh marrobuka awallahu rabbi awallahu kang Allah awallahu Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar nakir ngamuk goblok muni Allah ora iso tapuk lambene sampean tapi ditahan kali malaikat rokib ojo. Lah kok ojo muni Allah ora iso iya iku ilat selaung. Randi alibak tak duwene hono cara. Kok nang wis gelem ngaji, wis latihan, anggere ana selapanan teko, pengajian teko, ana tarekah ya wis melu. Nah urung iso wis mati, mulane ana pengajian ngene teko nggih Pak, nggih. Senajan tu turu mboten menapa. Sampeyan ngaji kok melek berarti motone ngaji kok turu berarti motone ora ngaji. Tapi selagi lungguh tengriku bokonge bokong ngaji. Sesuk matane takoni ganjarane wis entek wis digendelok macem-macem. Kuping go ngrungokno macem-macem sing paling awet ganjarane bokong soalé bokong iku ora iso macak. Mula begitu takon endi ganjaranmu kados sing teng bokong kantunan. Hitung bokonge watasyadu arjuluhum. Oh iya bokonge isih utuh. Bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lho ngono. Mula sampean sesuk sing paling disenengi ning akhirat iki bokong. Nek ganjarane ati ngene entek wong anger ngaji. Halah suwene. Entek. Moto ngono metu kok nggon pengajian delok bokong. Wow, entek. Lah mati nih wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah mula nih aneng torekoh nang melu misalnya kok wiritane ping 100 ngenyang wong Kanjeng Nabi kon sholat ping 50 wis dinyang karek ping 5 pemene sampean kon wiritan ping 100 dinyang yai nih ping 100 mboten kuat nang kuatmu piro ping 10 lah sing 90 tugasnya sopo akan penjenengan kan sopir kulo kan penumpang turu ngorok ae tekan gon. Ngoten kudune. Mula dadi mursyid niku mboten enteng nanggung murid sing turu ngorok tekan nggon ngene iki. Engko paling nek pas khol bayar mung ngono tok. Angger ana khol bayar pitik, ngono manyene penumpang niku jenengane turu tapi wayahe medhun bayar. Lah kadang niku aku ora ngerti kok melu tore kok. Ha ya sebab ora ngerti ku nang melu wae. Engko nek wis ngerti, nek wis melu tambah ora ngerti. Apa tak kau kita kita ngene gini lah ya iku ikut di topi ni tore koi kotor tore kau mengini ngene tak lah ya iya semakin melum lebu semakin orang ngerti tore koi ku apa koyo wong numpak bis nek wis dhuwur bis orang ngerti mereke bis nek sampai ni sek perlu mereke bis berarti durung numpak wo angel Nah ini saya tahu belajar, tahu gelem ngaji. Takoni marobuka, heh, marobuka, heh, hahe hahe, tapuk sampean karo malaikat, nge canggah gulune langsung wedi dadi wareng, cemplungin rokok diudek, angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, digecek ajur mumur kaya gedebok bo, bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng, deku dek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo. Bosok lho. Kali Sunan Sunan Bonang gekke gamelan slendro pe pelok nang ning nang nong dangdang gung nang ning nang nong urip ya nang kene ya nangka no kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi pitik ora apa-apa wong urip ya kadang apik kadang elek tapi nek pengen pungkasan apik dangdang dangdang gung ayo dangdang balik nang Sang Hyang A Agung gek dang balik nang Gusti Allah, nah wong selawung kadang gak ngerti nang ning nang nong dang ngono yo. Aja ngono Kang, Kang. Ya. Lah niki akhire pelajaran-pelajaran seperti ini masuk ke sini. Sehingga Islam tumbuh. Bareng wis iso mlebu ngene iki diundang dijak so salat lir-lir tandure wusu milir, tak ijo royo-royo tak sengguh manten anyar cahangon penek oplimbing. Kuwi bareng dijak salat ternyata salate wong mriki wong kono beda. Bedane teng pundi? Teng Arab diundang salat zuhur setengah rolas wis neng jero masjid wong tanahe panas. Lah teng mriki diundang zuhur setengah rolas tesih teng teng saben ngarit tandur. Mula akhire kali wali songo diundang setengah lo loro nek asar setengah li limo oleh oleh ora usah tak ribut wong salat awal akhir padha ya lah mulo kali para wali diundang setengah rulas setengah loro Allahu akbar Allahu akbar kok ora teko-teko ya dinteni robana ya robana rata teko-teko ya pegel ngenteni ya tombo ati wong pegel ya nambani hati ini dewe ke isi ura teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang lanjir antal teko lo ini strategi kebudayaan Islam di Indo nah isini radhi ngono no Islam isin tek bian-bian tawur terus sholat Allah akibar ono sing Allah akbar Allah ya macam-macam wong kepengin khusuk terus muni ini wajah tu waj ya tapi hasilnya padha nek wong Arab niku arep ngene khusuk wong kak bae ning arep mo mata lah teng mriki weruhe cecek onone tembok mula Allahu akbar ngono ya guru koe bolong ira Allahu akbar ana ding ding bakso ora Allahu akbar gredeg-gredeg gabah kuku danane nggih ta le salat bocor kupinge bocor matane bocor irunge macam-macam niki ditambal akhire bar salat ngangge di zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ana protes lah aku maca hadis Kang sahabat iki nek zikir kok meneng ngene aku ya ngerti wong sahabat zikir meneng atine nang Gusti Allah lah nek wong selaung jak meneng e turu mulo gedek e gedek lho niku lho mulo ana ahli sunnah wal jamaah nek wong ado ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah niku tetep wong niki nah nabi tapi wal jamaah nabi niki beda be wal jamaah pertama niku sahabat, wal jamaah kedua tabi'in, wal jamaah ketiga tabi'ut tabi'in, wal jamaah keempat tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lawak dhewe iki wal jamaah apa? Lah wis adoe ge ora umum iki ta. Wal jamaah iki kiai lho, iki ana banser barang ini lak wal jamaah iki kiai. Kelase nameng muridé ulama lah ulama-ulama mriki niku lah ya murid-murid murid ulama-ulama mriki mawon. Kelase niku ya paling murid Lirboyo, murid Tebuireng, murid termasles mari ngoten-ngoten niku, murid putih gontor kabeh. Lho ngono ku mbiyen yo ngajine nang ngene Mbah Hasyim Asy'ari kabeh. Wong zaman semono Kiai Jawa sing paling pinter Kiai Hasyim. Satu-satunya ulama Indonesia sing apal kutubu sitah yo mek Kiai Hasyim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah niku ya nami Kiai Hasyim Asy'ari. Mula gawe organisasi NU niku longgare mboten umum apa-apa oleh soalé kiai ini pinter apa-apa ngerti. Nah nek sing saiki niki kan ana sing apale meng hadis loro, mula nek gawe organisasi niku rapet kaku ne ora umum wong rapate ngerti liyane. Bojo niku nek pinter masak anake sehat sehat, nek bodho ngertine masak mek sitok gule keluargane ya cepet mati. Islam saat ini ada yang ngerti ini mengkulu bid'ati dolalah ya pengikuti matinan titik-titik demo teroris dobledos mati Indonesia ini santri mboten apal wong Indonesia kok ya ora ribet santri Indonesia ya tahlilan ya yasinan ada yang takut dalile apa ya aku wong Indonesia dul wong mati iku kudu diwacakno Quran, tapi nek sak Quran kedawan ketheken. Mula jikoke Yasin, jikoke tahlil qul hu. Nah kok jenenge yasinan? Lah kan wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an. Sarung nek rung dinggo, nek dinggo kan sarungan. Yasin nek rung dinggo ya yasin, nek wis dinggo ya yasinan. Katok nek rung dinggo, nek dinggo ya katok. An. Lah nek kowe gelem tahlil ora gelem tahlilane ya mung padha karo de katok ora gelem katokanmu. Jawa mangan. Santri nek ana wong mati dikeki mangan tekan pitung dino ana sing protes nang Arab ra ana tuntunane lah kan wong Arab panganane angel medit-medit maneh sampai diulang wala yakhudhu ala ta'amil miskin lah teng mriki panganan kathah anger ana apa-apa mesti mangan, ono syukuran lahir mangan, syukuran kawin mangan, syukuran sunat mangan, mlebu rumah sakit tabrakan, lambene mangap ra iso mangan ya tetep digakno panganan. Wong pancen wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Mula nek wis ana wong ngumpul masih bar mati ya tetep dikeki mangan wong pancene wong Jawa kok. Lah nek ra pokeki mangan ya kowe ra Jawa mek ngono to. Wong gampang nek mau ngene ora angel. Kaya tarweh, nek tarwehe wong desa ya tetep 20. Ora sing ribut sing bener 8 karepmu ning aku ora doyan tarweh 8. Lah kok ora, lah ya ora ngerti kok. Sesuk ning akhirat iki sing bener sing endi kan padha-padha duwe dalil. Tapi nek 20 jelas aman. Sesuk ning akhirat kok lamun opale ono sing bener kok 8, sing 20 isih ndek turahan 12. Nangil kula. Ane sesuk sing bener sing 20 sing kurang 12 sampean le golek nendi? Lha nek kula mboten angel-angel emang ngoten niku. Lah mula wong do konslet niku saniki teng Indonesia niki laline wong Indonesia. Niku. Lah ya wis biasa lah mula wal jamaahnya beda. Ojo kabeh mbok unekke bid'ah. Zaman Nabi Quran mboten ditulis wong sahabat apal Quran. Kulo apal rupane bojo kulo mulo ra tau gawa fotone. Ane sing digawa fotone berarti durung apal niku. Tapi sahabat sedo ditinggal Kanjeng Nabi sahabat nulis Quran kagem sinten? Kagem tabiin sing ra petuk Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ngarani bid'ah, Sayyidina Umar ngarani ora bid'ah. Mulo terus ditulis teng zaman sahabat Umar, sahabat Utsman nulis kabeh. Begitu sahabat seto tabiin ngulangi sore ora iso maca wong longkek-longkek kaya cacing mulu akhire Quran diparingi titik tahun suwidak 5 Hijriah sing maringi titik-titik namine Abdul Aswad Ad-Duali nun titik dhuwur bak titik ngisor tak titik loro sak telu niku tahun suwidak 5 Hijriah sing dhuwur mati ngisore ora iso maca mulu diharokati tahun 150 Hijriah ya Fathah Kasro Dhamma sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi disebar mana Quran niku sing maca tambah aneh-aneh wong ora me wong Arab tok wong Turki mustaqim mustaqin wong Andalusia wadduha wadduhe wong Padang lakanuti lakanui wong Sunda alladzina alladzina wong Jawa alhamdu alkamdu wong dene ana cara qorobil alamin robil nga Lamin raditot duwene lo mulo Ramadan metune romelan. Tiang Bali sirotol sirotol latin anam tale merel make dhewe ale meledol linung Bali. Lha wong Bugis alaihim alaihing supaya kabeh iso maca Quran tahun 250 Hijriah gawe ke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lho yo. Lawak dhewe iki wal jamaah sing ngisor dhewe aja kemlinti. Mula nek zikir ya la ilaha illallah ngoten niku. Memang murid-murid Kiai Hasyim kabeh mbiyen niku. Lah Kiai Hasyim ya nameng murid Kiai Asy'ari kali Kiai Khalil. Kiai Asy'ari murid Kiai Khairan Bagareng. Kiai Khairan murid Kiai Abdul Wahid Boyolali, murid Kiai Abdul Halim, murid Mbah Sufyan Tuban, murid Mbah Jabar Tuban, murid Mbah Abdul Rahman Sambu, murid Mbah Benowo, murid Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, murid Jeng Sunan Kali Joko, murid Sunan Bonang, murid Sunan Ampel, murid Mbah Ibrahim Asmorokondi, murid Syekh Jumadil Kubro, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Ahmad Jalaluddin, murid Syekh Abdul Malik, murid Syekh Alawi Amil Faqih, murid Syekh Ahmad Sohib Mirbat, murid Syekh Ali Khalik Qasam, murid Syekh Alwi, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Alwi, murid Syekh Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Aisyah An-Naqib, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Sadiq, murid Sayyid Muhammad Baqir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Hussein, murid Sayyidina Ali, muridipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula wong nek ra duwe urut-urutan ngene mesti konslet. Imam Samudra ngopo kok konslet? Ora duwe guru, wong kadon ling lompat langsung murite Quran sun. Sunnah mulo ya ora tau khol barang sing dikholi sapa wong ra dikiyai kok khol. Jadi lho menawa niki yamet sewu, mbok-mbok teng mriki enten sing pendukung ngoten niku ya monggo, ora apa-apa, niki tak elingno. Mulo Salafi Wahabi teng Arab metu tekan Suriah dadi ISIS, metu tekan Afghanistan dadi teroris, metu tekan Mesir dadi Ikhwanul Muslimin. Lha niku lha sing Islam metu duwe mriki dadi teroris, dan sing santri pesantren belum pernah mengeluarkan satupun muridnya yang menjadi teroris dimanapun ia berada. Santri hari ini menjadi tulang punggung Islam rahmatan lil alamin. Liyane deloken. Nah, konslet kabeh. Lah mula sak niki kada tiyang niku kemlindi. Lha kene iki poso, posone santri jelas beda. Posone muride Nabi rame wong anu. Lah nek awak dhewe hadise sing dinggo niku naumusa imin iba datun turune wong poso iku ibadah. Mula nek teng mriki poso sepi wong turu kabeh. Mula supaya rame tambahi mercon. Mula akhirnya nek poso nanono mercone. Mula Pak Camat bikin peraturan jangan menangkap orang yang main mercon pada bulan Ramadan karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nggih niku, tenggen kula bocah tak tukokno mercon. Lho kok ngono? Ya anak kula iki anger poso entek pirang juta niku mercon tok niku. Gedhe-gedhe sing sak mini-mini dituku. Ayo merconan nak, merconan. Wayahe wong tarweh merconi, dimerconi karo dek. Engko nek bar tarweh kok rembugan, sapa sing merconi? Oh berarti salat murah khusuk iki. Sampai mercon wae kru. Rung lara kula merconan. Nggih, haji ya padha nang Mekah, tapi nek murid kiai hajine ping loro. Sing pertama niku teng alun-alun Ponorogo nganggo kain ihram lengkap labbaik Allahumma hajjan, tapi kak bae triplek jenenge manasik haji. Terus lunga haji diterno sak bis teng asrama. Lah sing ngeterno teng pundi? Menggo kebun binatang Surabaya. Yo biasa kok. Lha niki lho mulane ngukur awak iki aja keduwuren. Lha mulo tiyang sak niki kadang masyaallah kadang. Wong anger slokan, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ya kowe bali omong aku rung tau lunga kok pojok bali. Lha sing tau lunga iki kowe kok. Sayyidina jare ra ono ning Quran. Lha apa Sayyidina ndak boleh. Harus Muhammad. Soale apa? Soalnya jarine Quran niku disebataken kul innama ana basyarum mitslukum yuha ila ilayya. Bareng suwe-suwe kok ngerti dalile. Nek nyeluk niku urusane napa? La ta'alu du'a ar-rasul bainakum ka tu'a ibadukum ba'dha. Aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk kancamu. Bareng sakniki ngerti dalile terus mulai. Belem ning durung sayyidina ning baginda, nabiyina, Rasulina. Wong entenono ku suwe-suwe lah Sayyidina. Lho, maune mau saiki wis mbah, balikmu lho mereka menggunakan slogan kembali pada Quran dan Sun dan Sunnah. Lah kowe wis lunga mulo bali. Oh, lah aku ya kit biyen ya isih ngono wong aku masih seperti yang dulu. Nang kita ila ruhi mau ora ono ila ruhi. Suwe-suwe ngerti. Tak niki ternyata menungso niku nek mati ya urung mati. La taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la yash'urun. Nah sing nek wong mati iso didongakno. Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Mula sak niki gelem ngoten lho. Napa? Oh, klabang lanang. Nggih niku ngerti cahayu parane karo klabang. Iki mesti operasine sunah mata kajian iki jaran goyang iki sapa sing ngetokno. Ayo kok klabange tekan kono. Lah sakniki wis gelem ning ora ilaruhi ning semoga arwahnya. Lah ya padha mawon. Mula sakniki mereka mengatakan kembali pada Quran yang dan sun, sunah kamu kembalilah karena kamu pernah pergi. Aku masih seperti yang dulu. Ngono ta. Iya ta? Lime niku terbang biyen ora ana tuntunane wafir wa kafir ngopo. Sakniki suwe-suwe ngerti nek zaman Nabi ana terbang akhirnya gelem ning nganggo cangkem sakniki dum dum dum dum dum dum jenenge nasid. Ya makanya sekarang mereka minta kembali wong wis tau lu lunga. Lah wong aku rung tau ning ndi kok cak mulih piye to Dul? Ya kuwe nang mulya. Entah kok angel. Ya ini makanya. Lah makanya kita ini kadang akhir-akhir ini ono slogan lucu kembali pada Quran dan Sunnah lu. Sing wis tau lunga iki lho kowe kok kabeh wong kok jaki piye to? Apa ora rawani nek lunga dhewe yo dikancani ngono ya. Lah kita dari dulu di Indonesia kalau muji Rasul ya dengan cara Indonesia gitu. Nek wong Jawa wong pancene wong Jawa ora tau petuk nabi ya nganggo cara Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah. Dino ne Senin rolas mulut tahun gajah nek iki nak ngoten niku to wong Jawa wong pancene ra ngerti sing santri kaya mburi kula ya penak wassalamun mustamirun kula kini ya tajandat wong santri nom nek santri tuwek ya halo ya nabi salam alaika harasal salam. Nah ibu-ibu yang senengane dangdut ya dangdutan ya Rasulullah la salamun alik ya Rafi'asha anfadayaji ya uailalju ya uhailal jud ya uhailal jud wal karami duhai senangnya pengantin baru dadadang lho jane dangdut sing senengane Jawa ya Jawanan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika anggiya numpak prau layar lho jane wong Jawa. Ana ketekan Habib Syekh wong model Yaman ya ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah kok ya hanana dene wong Arab lah wong Ponorogo saking senengi tapi ra ngerti karepe apa artine apa tapi seneng saking seneng ya akhirnya melu nyumbang neng alun nah alun tapi ramuni wong ora paham ya akhirnya gue gendera ya nana pegel gue gendera ya tangane ngene ngene pegel ngene ngene ya jempole ngene ngene lho ngono iku saiki ana sing ribut ora oleh ngono mosok jeng Nabi wangku anta Samson anta Badrun antar nurun ora oleh nabi iki biasa aja dilem nemen-nemen lho wong kene seneng kok ngelem ra oleh ya kowe nek ra seneng ya ora apa-apa ra sa ngelem wong ora seneng lah aku seneng nabi ya tak lem wong aku seneng pacar kowe keling ngelem kaya apa alismu nanggal sepisan wong seneng kok lembeanmu nawon kemit Loh, makanya kalau kita rindu Rasul menggunakan bahasa seneng, makanya sholawatan, qasidahan adalah bahasa cinta kepada Rasulullah. Syekh Busiri kangen karo Kanjeng Nabi, napa sampai setruk lahir labur burda, ya Rabbi bilmus apa, ya Allah bareng karo Nabi pun hajatku lho. Lho jenenge wong seneng kan pengin selalu bersama dalam suka dan duka. Padha karo dek, walaupun apapun yang terjadi kita ingin bersama, bahkan mati pun bersama. Lho ngene biasa wong basa seneng kok. Ini kan kalimat-kalimat rindu, ungkapan cinta. Jud wa balikul lamaqsad. Lah nek wis urusan rindu aja mbok delok nganggo ilmu fikih, bubar nganggo ilmu fikih. Bahasanya tidak boleh, itu bahasa musyrik. Lah kowe deloke nganggo fikih, delok bahasa cinta ya rata-rata ya musyrik nek mbok delok nganggo fikih. Rumah Irama mengungkapkan cintanya pada kekasihnya yang sudah mati. Tembunge niku kaya musyrik. Ku tahu rumus dunia, kaya pangeran yang ngerti rumus dunia. Lho tapi kan ini ungkapan rindu. Lho wong niku nek kangen karo kekasihnya, bahkan Gusti Allah wae dijak rembukan ngono kan. Terus mbok delok nganggo ilmu fikih ya aja. Wong ini kalimat mahabbah, kalimat cinta. Kangen Gusti Allah dijak omong-omong. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu nabi muni ya. Seandainya aku perlu Gusti Allah, aku tak takok no panggonamu neng Dimas. Ngono deh yo. Wong seneng kok buat lo nganggu fakih. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Jan kon gak Gusti Allah ngono. Mula ungkapan rindunya santri dan umat pada Rasulullah coba delok kanggo ilmu fikih. Bubar sampean delok kanggo ilmu fikih. Nah saiki sampean delok teng kitab Qishatul Anbiya karangane Ibnu Katsir. Manuk emprit ngerti sampean manuk emprit? Manuk sing mangan pari lho. Niku pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman, ngerayu pacare, "Dek, I love you," prek jarene. Jare emprit wedo. "Kak ngandel aku, Mas. Lah aku kak rindu sama kamu, Dek." Nabi Sulaiman ning ngrungokno guyu emprit lagi pacaran iki jarene. Lah kok suwe-suwe emprit lanang nih karena dianggap tidak cinta, ngamuk tuh tapi mengungkapkan kalimat sing medene wong, "Dek, emprit, kamu harus percaya aku pencinta padamu. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa aku cinta padamu, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman demi cintaku padamu. Kan ku rebut mahkotanya, ku berikan padamu sebagai persembahan cintaku padamu." Oh, manu emprit muni nengono. Jadi Nabi Sulaiman, "Ala prit lambemu." Siapa pemprit nopo? "Ya Sulaiman, mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Jadi layang anak. Ya padha nang Kanjeng Nabi ya, ini sak geleme. Tapi karena kita orang Indonesia, maka kita ungkapkan kerinduan itu dengan cara Indonesia. Gus Dur gawe selawatan ya dangdut itu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'a amalan saliha. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lu idalailah ini sing nyanyi sing ngarang Akhmadi kali Abdul Qadir, grupe jenenge Awara. Idalailah ini korek Jawa Timur terbaik sing asal Gresik. Mula sing karangan lagu Awara niku apik-apik wong sing aran kiai. Hane saniki lagu sing aran wong kuculuk kabeh mula lagune aneh-aneh. Di mana? Iki lagu kok takok. Ngantos Ayu Ting Ting bojone minggat men mboten krasa. Lha niku mula selawatan men delok indahnya luar biasa. Nah itu adanya hanya di Indo. Nesya, begitu cara-cara seperti ini diadaptasi kalian para wali, digawa murid para wali teng daerah masing-masing. Tiga wadatuk ripandang teng Sulawesi bertempat di Gunung Bawakaraeng, tumbuh masyarakat-masyarakat Islam di Sulawesi tanpa bertabrakan kali mojo pahit. Murid Sunan Bonang ingkang nami Khatib Dayan bergerak ke Kalimantan, bangun masyarakat dan kerajaan Islam di sana. Aryo Abdillah pindah teng Palembang, bangun teng Riko, muridipun Sunan Ampel. Balat-balat baru terbentuk sampai akhirnya Rondo teko serang secara bersama-sama Londo lu. Lungo, begitu Londo lungo, Baladil Amin Indonesia yang dibikin para wali bikin kesepakatan nopo membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Deiku. Nah, biar bangsa ini tetap utuh karena bangsa ini berbeda-beda. Wong Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara, kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara. Maka kesepakatannya pakai Pancasila. Sila biar berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lu makanya ketika menjadi satu tidak bisa lagi pakai negara dengan sistem hamba dan raja, kawula dan gusti, tapi semua harus saling bertanggung jawab. Nah, sing duwe konsep semua saling bertanggung jawab hanya Rasulullah lewat konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kalimat ro'iyah untuk mengganti kalimat raja dan hamba diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Liane raiso ya, mula bongsomu ini kurang apa. Terus ono wong anyar unyuk-unyuk teko khilafah prek. Wong khilafah itu konsep yang diterapkan oleh Hizbut Tahrir di Filistin. Tekan saiki lho wong Filistin wis rada doyan. Sampai digawa ning Yordan ya ora ana wong doyan. Saiki sakile sing mangan khilafah iku malah negara Inggris karo Amerika. Lah kok iso digawa rene? Salafi Wahabi digawa ning Suriah remuk. Gawa ning Afghanistan digawa rene ngono ya payu. Pancen wong iki pemulung apik kok. Senengane sampah-sampah peradaban dunia yang sudah tidak laku dinggo ning kene. Gayane ben kaya kono. Apa ini lebih dua kalimat-kalimat indah poro santri poro ulama tiba-tiba tuh gawe kono Hizbut Tahrir neng Malaysia satu karo pemerintah Malaysia Salafi Wahabi tendang saka Malaysia neng kene walah gaya tapi pancen iku nek hiburan ngono lho nek santri nek ra ono ngono ya ora nti hiburan ngerti-ngerti ono sing kirik halal ya wis kono ra apa-apa sesuk tuku kirik sing gedhe go ning masjid nah kongkon mbleh wong. Monggo Pak, kiri halal Pak. Ora iso lho berarti nek ora gelem golek kirik ning masjid berarti kirik durung halal. Ngono kok angel, mung lambene tok. Tahe as apa uyuh babi ora najis. Ha coba kok ora adus uyuh babi nek gelem. Saiki ana wong gemblung meneh ngombe uyuh unta. Pokoke sadarno wong-wong panjenengan cepet konslet ya wong ngono-ngono niku. Alasan sunnah, alasan apa ning konslet asline niku. Makandane kok nek sunah tenanan ora ngono iku. Padha karo nek kiai tenanane ora kaya ngono kuwi wonge. Haram. Yahudi haram, produk Yahudi haram, tapi ngombene aqua. Padahal aqua niku ilmune wong Yahudi, kit biyen niku dodolan banyu. Bang haram, tapi nganggo dhuwit, padahal dhuwit metune teko bang. Rokok haram, tapi doyan dhuwit APBN gaji negara ya gelem. Padahal nek rokok haram hati-hati 74 triliun masuk APBN, APBN-e haram, nggo bangun dalan-dalane haram, mula wong sing ngaramno rokok dosa liwat dalane pemerintah. Hati-hati. Kapokmu, aja kemlintih hukum kok sembrono. Mula nek ra rokok ya ra rokok, nek rokok ya rokok wis rasane dadak bahas macam-macam wong barange ra ono kok dibahas. Mula jari kiai ngopo kok? Lenggit ta. Nggih, wong kula wong ngombe ngeten niki ora tahu. Mula ora tahu ombe tak jarno mawon tak delok. Engko cek diombe cah guri-guri niki. Sampeyan ndi delok ning ndi? Kul tahu ta sampeyan ngerti aku ngaji terus karo ngombe. Delok semua YouTube iku nek ana kula ngaji karo ngombe, golek istri kula ora ngombe. Aman. Sampeyan ora bakal tak ombe, mesti ra mbok suguhi ora apa-apa. Wong kula ora tahu ngombe pas ngaji lho ya sampeyan melongo ngono kok aku ngombe cek gak sopane ya. Iku bedane kiai karo sampean. Sampean kan didi-didi ngombe kiai ora ngombe ngono biasa. Mulo sampean lungo ning kono aku ning kene wong aku ora tau ngombe. Nah inilah Indonesia. Maulana, kalau kita mau memahami, kita harus paham betul bahwa ada konsep besar namanya Baladil Amin. Nah santri berada di itu. Santri itu sudah berada dalam konsep Baladil Amin. Mula santri ini paling iso memahami wong Indonesia. Karena apa? Dialah yang pertama kali memahamkan Islam pada orang Nusantara. Amma ba'du. Nggo mukadimah ngaji rampung. Lho iki lagi mukadimah kula rung mulai ngaji. Lho iki dereng kula niki dereng mulai. Wala kiamat ba'du. Lho mula bejo sampean ketekan santri cilik-cilik ngeten niki. Ya ta. Syukur-syukur ana sing sampean cantol gandol isi to pek mantu ngono karuan. Kula iki santri sing bagus-bagus kan terus gede-gede niku. Cikel sitok ngono to mantune wong kene rampung. Mulai nanti sing duwe anak wedok nang golekno sing lanang, sing anak lanang golekno sing wedok, ngono tok wis angel. Kan sing mriki kan kata lanang kata wedok to. Lah nggih kiyaine karek dinyang mawon niku entuk mboten tak pek ngoten oleh. Ngono kan kula pinter-pinter. Nah sampean karo santri mangan apa ya? Santri iki malah mangan enak. Kadang wong-wong sakniki kan ora pekerjaane apa santri. Urip kok mikir pekerjaan, wong munyuk ora tau mikir penggawean ya mangan. Lah wong sakniki kan repot, sampean duwe Mbah Buyut iki lho ora tau mikir penggawean apa. Sampean wis iso gedhe doan. Lah saiki begitu do pinter-pinter malah pikir penggaweane apa. Ya nangel. Wong biyen ra duwe penggawean wani rabi, saiki duwe penggawean rung wani ra. Rabi kan wong tambah mundur niki zaman. Biyen mlaku sikil wani rabi, saiki duwe mobil rung wani ra. Rabi dadi asline kudu persoalan apa? Persoalan jireh niku to. Ya, niki lho mlah. Dadi pesantren berada di situ. Mula panjenengan niki cepet mbok kapan lawas gelise wangsul dateng ngarsanipun Allah mulo ya teko ngaji ngene iki. Angger ana ngaji kok ngaji. Angger ana ngaji ngaji. Engko sak waya-waya dengkul ra iso dijak ngaji, nggih. Waya sak waya-waya kenek hukum sumaradatnau asfala safilin dengkule wis linu matane wis mau ngaji. Nek sampean sregep ngaji sesuk entuk falahum ajrun ghairu mamnun. Maknane napa entuk ganjaran sing ora pedhot. Sampean bendino ngaji angger ana ngaji teko senajan turu kok sesuk dengkule ra iso dijak ngaji. Pesono ngaji jenengan oleh ganjaran lunga ngaji niku falahum ajrun ghairu mamnun yo nggih ya wis wong jam sakmene aku tak mulih wong kula nembe parking Surabaya dadi sampean ngenteni kula niku kula king Surabaya lho jam 17 00:17 jam 17 pokoknya tak dungano muka-muka desa niki dados desa ingkang barokah. Dados baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Bocah-bocah sing sak niki teng mriki nderek napa niki konsulat. Muga-muga dadi bocah ingkang barokah uripe, barokah umure, barokah keluargane, kabeh pinaringan putra wayah ingkang saleh-salihah dugi dinten kiamat beto iman. Al-Fatihah. Alaihi maril maghdub alaihi maladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthan allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina arqamatak wa dzakirna wa nasina hadzal jalali ikram bi ridhaka ya allah bi syafa'ati rasulika mardiyaka ya allah ij'al auladana dzurriyyatina talamidan 'alimina lil khair li badal qulun min qiyamil iman Ya bayna umatina masyaykh masyaykhina ajda ajda tirina sabakuna bilim min Allah maghfir lahum warhamhum ma'afi mafanhum Allah maradharim najirah maradabdina ba'da maghfir lana lahum Allah majal qabra maradamir adil jinaan Allah majal matan furad yamil kubur Dan ilah ilah ilallah muhammadur rasulullah biyaqiyana tafsul mutmain nahir ja'ila rabbik radiyata mardiyah Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana atina fi dunia asanah Fil akhirati asanat waqina adab an-nar Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana muhammadin Wa ala alihi nur al-mudhibilin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adham wa siya ilmu Allah Sallallahu alaihi wa sallam wa rabbil alamin al-fatiha Da'alim iril maghdubi alim ala dhalin amin Idhina surat al-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad